Dan insya Allah mungkin ikhwas kita sudah tahu mengenai keutamaan orang yang mempelajari Al-Quran. Ya. Jadi sesuatu yang apa namanya berhubungan dengan Al-Quran itu pasti akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, ya, malaikat. Ya. Malaikat yang diberi oleh Allah, yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membawa Al-Quran kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti dia merupakan malaikat yang paling mulia. Malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Kemudian bulan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran. Dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bulan yang sangat mulia, bulan Ramadan. Ya kan? Kemudian Nabi, ya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala wahyu berupa Al-Quran, dijadikan sebagai sebaik-baik Nabi. Begitupun umat, ya, yang diberikan Al-Quran sebagai pedomannya menjadi umat yang paling baik, untung khairul umat. Kalian adalah sebaik-baik umat. Begitupun juga dengan hadis ini. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Kita bisa menjadi orang-orang paling baik. Ya. Menjadi sebaik-baik manusia kapan? Salah satunya dengan man ta'allamal Qur'an. Orang yang mempelajari Al-Qur'an wa 'allamahu, tidak hanya sekedar mempelajari tapi juga mengajarkan Al-Qur'an tersebut. Jadi, apapun yang kaitannya dengan hubungannya dengan Al-Quran pasti akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya dengan keikhlasan. Ikhwani fillah, biasanya ya, dalam buku-buku tajwid ada satu ayat yang bisa dijadikan sebagai pedoman atau biasa dijadikan sebagai landasan. Apa ayatnya? Waraddil Qur'ana tartila. Waraddil Qur'ana tartila, dalam surat Muzammil ayat yang keempat. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, biasanya Quran terjemah, ya, itu diterjemahkan sebagai dan bacalah Al-Quran itu secara perlahan-lahan. Tartil, ya, tartil diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan kata, dengan padanan apa? Perlahan-lahan. Saking tidak ada padanan yang pas untuk apa namanya memadankan kata tartil dalam bahasa Indonesia. Padahal tartil itu tidak hanya apa namanya membaca Al-Quran dengan perlahan, lebih dari itu banyak unsur yang ada pada kata tartil. Sehingga karena tidak ada apa namanya padanan yang pas, sehingga hanya diterjemahkan dengan kata perlahan-lahan. Baik. Tartil, ikhwanillah, tartil, ya, itu mempunyai banyak unsur. Ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan tartil itu dengan kata wabayyinhu tabyina. Bayyinhu tabyina. Ya, bukan hanya sekedar membaca perlahan, akan tetapi membaca dengan sejelas-jelasnya. Ya, bayyinhu tabiina, waratil Qur'ana tartila, bayyinhu tabiina. Ya, itu tartil menurut siapa? Sahabat Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian sahabat Ali Ibn Abi Thalib, ya, juga memaknai tafsir, ya, itu mempunyai dua unsur. Mempunyai tartil itu mempunyai dua unsur, ya, tidak hanya sekedar membaca perlahan-lahan, tapi ada dua hal yang harus diperhatikan ketika kita harus membaca Al-Quran dengan tartil. Tartil mempunyai makna yang pertama. Unsur yang pertama dalam tartil adalah tajwidul hurufi. Tajwidul hurufi. Yang kedua, ma'rifatul wuqufi. Ini dua unsur yang terdapat dalam kata tartil. Ya. Yang pertama, tajwidul hurufi. Apa yang dimaksud dengan tajwidul hurufi? Khawani fillah, ya. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak langsung blek 30 juz, tidak. Iya toh? Dan Al-Quran yang kita tahu, jika kita selidik, kita telisik lebih lanjut, unsur terkecil dari Al-Quran itu apa? Huruf. Ada 30 juz, iya toh? Ada 100 sekian surat, ya, ada ribuan ayat. Nah, dari ayat tersebut ada kata. Masih ada unsur terkecil lagi, yaitu huruf. Ya. Makanya tajwidul huruf artinya memperbagus huruf. Memperbaiki huruf. Maksudnya apa? Apa yang perlu dibagi dari huruf-huruf tersebut? Ya. Nah, tajwidul huruf itu nanti mencakup makharijul hurufi. Tempat-tempat keluar huruf. Kemudian mencakup sifatil hurufi, sifat-sifat huruf. Ya, nanti sifat ada dua, sifat bawaan dan sifat kondisional. Kemudian nanti mencakup hukum-hukum tajwid. Itu juga kaitannya dengan huruf. Ada ikhfa, idgham, idhad, mat, ya, tafkhim, tarqiq, dan lain sebagainya. Itu kaitannya semua dengan huruf. Ya. Jadi banyak unsur terdapat dalam makna tajwidul hurufi. Itu makna yang pertama. Jadi kaitannya dengan huruf. Dengan huruf. Nah, yang kedua, unsur yang kedua adalah ma'rifatul wukufi. Mengetahui al-wukufi. Wukuf itu apa? Waqaf. Waqaf. Nah, ini kaitannya bukan dengan huruf lagi. Kalau waqaf nanti kaitannya dengan apa? Dengan ayat, dengan kalimat. Nah, setelah kita membahas mengenai apa? Tadi huruf-huruf, ya, hukumnya, tempat keluarnya, dan lain sebagainya. Setelah selesai, baru kita mengetahui ma'rifatul wuqufi. Tata cara berhenti ketika kita membaca Al-Qur'an itu juga ada ilmunya. Supaya apa? Nah, nanti kaitannya dengan makna yang ada pada kandungan ayat tersebut. Nah, ini merupakan makna dari apa? Tartil. Waradil Qur'ana tartila. Jadi bukan hanya sekedar perlahan-lahan. Perlahan-lahan tetapi apa namanya? Kaidah tajwidnya tidak diperhatikan. Ya. Kemudian misalkan matnya tidak dimakan, misalkan panjangnya kurang dan lain sebagainya, itu tidak dimasukkan dalam kategori tartil. Walaupun bacaannya pelan, walaupun bacaannya pelan. Nah, ini merupakan mana dari tartil. Kemudian ada satu kaidah, ada satu bait yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Jazari dalam kitabnya Muqaddimah, ya, kitab Al-Muqaddimah khusus untuk membahas tentang tajwid. Ya, kaitannya dengan hukum tajwid, hukum tajwid. Ada yang mengatakan bahwasanya hukum tajwid itu ada dua, yaitu hukum mempelajari dan hukum membaca Al-Quran dengan tajwid. Ya. Kaidah seperti ini. Wal akhdu bit tajwidi hatmun lazimun. Man lam yusahhih al-Qur'ana athimun atau man lam yujawwid al-Qur'ana athimun. Li'annahu bihil ilahu anzala wahakadha minhu ilayna wasala wahakadha minhu ilayna wasala wal-akhdu bitajwid hakun lazimu. Membaca Al-Quran dengan tajwid hukumnya wajib. Membaca Al-Quran dengan tajwid, perhatikan, membaca Al-Quran dengan tajwid hukumnya wajib, fardu ain. Man lam yujawwidil Qur'ana athim, barang siapa yang tidak membaca Al-Qur'an dengan tajwid, athimun, dia berdosa, mendapatkan dosa. dosa. Kenapa? Li'annahu bihil ilahu anzala. Karena dengan tajwidlah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Wa hakadza minhu ilaina wasala, dan begitu pun juga Al-Qur'an itu sampai kepada kita dengan tajwid. Artinya, ikhwan fillah, Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu satu paket dengan tajwid, tidak bisa dipisahkan. Ya. Begitupun juga Al-Qur'an sampai kepada kita itu lengkap dengan tajwidnya, dengan tata cara membacanya. Itu tajwid. Bagaimana Al-Qur'an sampai kepada kita? Ya tadi dengan metode talaqqi tadi. Ya. Nabi diajarkan oleh siapa? Malaikat Jibril. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabatnya dengan talaqqi, dengan halaqah, tatap muka. Kemudian para sahabat yang telah belajar dari Nabi mengasalkan kepada tabi'in, begitu pun seterusnya, akhirnya sampai kepada kita. Ya, Al-Qur'an tersebut dengan tajwid-tajwidnya. Itu hukum membaca Al-Qur'an dengan tajwid. Wajib. Jika kita membaca Al-Qur'an dengan tajwid, ya kita berdosa. Adapun hukum mempelajarinya, hukum mempelajarinya dan mengatakan bahwasanya hukum mempelajari ilmu tadi adalah fardu kifayah. Fardu kifayah. Ya, artinya jika ada sebagian orang yang sudah mempelajari, hukum gugurlah kewajiban yang lainnya. Tetapi ya, bagaimana kita ingin membaca Al-Qur'an tetapi kita tidak mempelajari tajwidnya? Artinya merupakan gerbang. Ya, membaca Al-Qur'an, mempelajari tajwid itu merupakan gerbang kita untuk bagaimana kita membaca Al-Qur'an dengan benar, sesuai dengan ketika apa namanya Al-Qur'an itu diturunkan. Al-Qur'an itu diturunkan. Ya, jadi itu mengenai hukum bagaimana itu seseorang membaca Al-Qur'an dengan tajwid dan bagaimana seseorang itu hukumnya mempelajari ilmu tajwid. Jadi intinya, ikhwan, kita mempelajari tajwid itu gunanya untuk apa? Gunanya untuk apa? Ya. Gunanya kita mempelajari ilmu tajwid adalah untuk ya, membaca Al-Qur'an sebagaimana ketika Al-Qur'an itu diturunkan. Wa hakadza minhu ilaina wasala, karena bil ilahu anzala, karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dengan tajwid. Jika kita membaca Al-Qur'an tanpa tajwid, artinya kita tidak membaca Al-Qur'an sebagaimana ketika Al-Qur'an itu diturunkan. Ya. Kemudian yang kedua, kita mempelajari ilmu tajwid itu tujuan yang lain adalah supaya kita menghindari namanya kesalahan atau dalam istilahnya itu namanya lahan, kesalahan-kesalahan. Nah, kesalahan-kesalahan ketika kita membaca Al-Qur'an itu ada dua. Ada lahan jali dan lahan khafi. Lahanul jali maksudnya apa? Lahanul jali itu adalah kesalahan yang jelas kesalahannya. Artinya orang yang tidak mempelajari tajwid secara mendalam saja tahu kalau itu salah. Misalkan ya membaca Al-Fatihah tetapi harokatnya salah dengan Alhamdulillah Rabbal Alamin, ya, Ar-Rahman Ar-Rahim dan lain sebagainya. Itulah jali, jelas. Ya. Orang yang tidak mempelajari Al-Qur'an, mempelajari tajwid secara mendalam saja tahu bahwa itu merupakan kesalahan yang jelas, ya, itulah lahan apa? Lahnul jali. Kemudian yang kedua, lahnul khafi. Ya, lahnul khafi adalah kesalahan yang samar-samar. Artinya yang tahu kalau itu salah ya hanya orang yang mempelajari ilmu tajwid. Ya, contohnya panjangnya kurang, dengungnya kurang, harusnya tebal malah dibaca tipis, harusnya tipis malah dibaca dengan tebal dan lain sebagainya. Ini hanya bisa diketahui oleh orang-orang yang telah mempelajari ilmu tajwid. Nah, ini merupakan tujuan apa namanya, kita mempelajari ilmu tajwid. Baik, lantas apa itu tajwid? Kita tadi membahas apa itu tajwid, ya, panjang lebar. Apa itu tajwid? Apa tajwid? Nah, tajwid secara bahasa jawada yujawbidu tajwidah. Dan tajwid secara bahasa itu satu makna dengan tahsin. Dengan tahsin artinya apa? Memperbagus, memperbaiki. Itu tahsin, ya. Jadi tajwid dengan tahsin itu maknanya pada aslinya itu sama. Tajwid dengan tahsin, ya. Jadi tau jawada yujawwidu tajwidan, berharap hassana yuhassinu tahsinan, sama artinya memperbaiki, memperbagus, ya. Ketika ada orang ya mengatakan hadza syai'un jayyid, hadza syai'un jayyid, maknanya adalah hadza syai'un hasan, jayyid dengan hasan artinya bagus. Kemudian itu makna secara bahasa. Kemudian makna secara istilah, apa yang dimaksud dengan ilmu tajwid tadi? Apa tajwid? Ya. Tajwid secara istilah adalah ikhraju kulli harfin min makhrajihi ma'a i'ta'i haqqihi wa mustahaqqihi wa huwa i'ta'i al-huruf li haqqiha wa mustahaqqiha. Ya. I'ta'i al-huruf li haqqiha. Yang namanya tajwid itu adalah i'ta'i al-huruf li haqqiha. Memberikan hak-hak huruf. Ikhraju kulli harfin min makhrajihi. Ikhraju kulli harfin min makhrajihi, mengeluarkan setiap huruf itu dari tempat keluarnya. Ya, mengucapkan setiap huruf itu dari tempat keluarnya. Ma'i'ta'i haqqihi wa mustahaqqihi, disertai dengan hak-hak huruf dan mustahaknya. Apa itu hak-hak huruf? Nah, yang dimaksud dengan hak-hak huruf itu adalah apa? Sifat-sifat huruf. Wa mustahaknya. Mustahak itu apa? Itu juga sifat, tetapi sifat bawaan. Sifat bawaan. Nanti kita akan kita bahas mengenai yang apa yang dimaksud dengan sifat yang asli dengan sifat yang kondisional tadi. Ya, tadi itu mengenai tentang apa makna dari tajwid. Makna dari tajwid. Kemudian kita langsung saja. Ya. Baik. Jadi buku ini sejatinya itu ada dua kelas, ada dua kelas, ada kelas pendalaman Iqra dan kelas yang memang untuk kelas tajwid. Nah, jadi saya tanya, ini pesertanya semua sudah bisa membaca Al-Qur'an? Sudah bisa membaca Al-Qur'an? Dan artinya kalau sudah bisa membaca Al-Qur'an, yang kelas pendalaman Iqra kita percepat saja. Kita percepat saja. Kecuali kalau memang benar-benar dari saudara-saudara ada yang benar-benar dari nol, baru kita ke kelas pendalaman Iqra, baru kita bahas secara mendetail. Tapi kalau misalkan semuanya, ikhwah semuanya sudah bisa membaca Al-Quran, nanti kita akan bahas secara cepat saja untuk kelas ini pendalaman Iqra. Ini ada dua, ini ada dua apa namanya buku ini, ada dua kelas, ada dua kelas pendalaman Iqra, ya, materi tentang pendalaman Iqra, bisa diperhatikan. Yang kedua tentang kelas tajwid. Nah, ini nanti yang akan kita bahas intinya di sini sebenarnya. Tapi enggak apa-apa, kita akan bahas ya, mulai dari yang pertama kelas tentang pendalaman Iqra. Baik, bisa dibuka pelajaran yang pertama, halaman yang kedua, mengenai hurufun qamariyah dan huruf syamsi alif lam. Nah, alif lam itu dibagi menjadi dua, ya, pada sini. Ada namanya alif lam qamariyah, ada alif lam syamsiyah. Ya. Maksudnya apa? Alif lam qamariyah yang pertama adalah alif lam al, ya, yang dibaca jelas bila bertemu dengan huruf-huruf tersebut. Ya, artinya tidak ada idgham di situ, tidak ada idgham. Misalkan al-babu, al-filu, ya, al-hamdu, al-wadudu, al-hadi, bisa dibaca sendiri. Artinya alif lamnya itu bisa dibaca dengan jelas. Itu namanya alif lam apa? Qomariyah. Al-Qomariyah. Bisa dilihat dari namanya saja. Al-O. Alif lamnya dibaca jelas atau tidak? Jelas. Al-Qomariyah. Sebenarnya kok, kenapa kok dinamakan dengan Qomariyah? Ya tadi ini sebagai untuk mempermudah saja sebenarnya, tidak ada makna khusus. Al-Qomariyah, alif lam Qomariyah, Al-Qomariyah. Ya, karena alif lam pada kata Al-Qomariyah itu dibaca dengan jelas. Kemudian alif lam apa? Kedua, Syamsiyah. Syamsiyah. Nah, alif lam itu melebur dengan huruf setelahnya bila bertemu dengan huruf-huruf yang dikategorikan sebagai huruf-huruf syamsiyah. Ya, bisa dilihat dari katanya saja, asy-syamsiyah. Asy-syamsiyah, tidak al-syamsiyah. Tidak bisa dibaca seperti itu. Alif lamnya tidak terbaca. Ya, asy-syamsiyah, bukan al-syamsiyah. Misalkan qul a'udzu bi rabbin nas an nas. Nah, alif lam di situ merupakan alif lam apa? Syamsiyah. Tidak dibaca qul a'udzu bi rabbil nas, enggak, tapi bin nas. Was samaa'i wal qariq, bukan wal qariq, enggak, tapi langsung dimasukkan ke huruf setelah al, setelah huruf apa? Huruf lam tersebut, namanya alif lam syamsiyah. Jadi hanya sesimpel itu, artinya alif lamnya dibaca atau tidak, lamnya itu dibaca atau tidak. Nah, ini kaitannya dengan apa namanya, bahasan tentang alif lam qomariyah dan alif lam syamsiyah. Nah, ini di catatan bawah itu tanda sad yang berada di atas huruf alif bukan harokat dhamma. Perhatikan, ada kata-kata, ada contoh kata-kata al-babu, al-filu, ad-dinu, al-lail, dan lain sebagainya. Itu ada sad, ya, seperti sad, ya, roksu sad. Nah, ini nanti kaitannya dengan hamzah wasol dan hamzah qatha. Nanti sebenarnya itu pembahasan nanti, tapi tidak apa-apa. Artinya, ini merupakan apa namanya, tanda untuk hamzah, namanya hamzah wasol. Hamzah wasol, nanti kita akan perjelas lagi pada tiga sudah ada nanti pembahasan sedikit mengenai hamzah ini. Kemudian yang kedua, nah, setelahnya baru kita bahas ini. Ya, baru mau kita bahas mengenai hamzah wasol. Huruf mad bertemu dengan hamzah wasol. Huruf mad itu apa? Huruf mad ini kok masih dibahas di pertama, ya? Gak apa-apa. Huruf mad dibaca tidak panjang ketika wasol, dibaca panjang ketika waqaf. Perhatikan ayat yang pertama, waqalul hamdulillah. Waqalul hamdulillah. Madnya di mana? Dikata qalu, lu. Ada wawu di situ. Ada wawu sukun sebelumnya dhammah, itu huruf mad. Huruf huruf mad. Kemudian maksudnya apa? Jika ada huruf mad bertemu dengan hamzah wasol, ya, dengan hamzah wasal matnya tersebut. Jadi ini kaitannya dengan mat ya, dengan mat waqalu. Itu matnya enggak usah dibaca dengan panjang, tidak perlu dimatkan. Kalau wasal-wasal itu nyambung dengan kata setelahnya. Jadi langsung waqalul hamdulillah. Bukan waqalul, waqalul hamdulillah. Tidak seperti itu. Ini kaitannya dengan mat. Tetapi kalau berhenti itu baru dibaca panjang waqalu, waqalu panjang. Atau misalkan ayat yang kedua waqalal hamdulillah, itu juga tidak perlu qolanya yang la yang panjang la alif tersebut itu tidak perlu dibaca dengan panjang kalau apa bersambung bacanya itu nyambung dengan kata setelah lahnya waqalal hamdulillah, bukan waqalal hamdulillah. Nah, ini kaitannya dengan huruf mat bertemu dengan hamzah wa wasal alif atau alif lam. Nanti kita akan bahas sebenarnya pembahasan mengenai hamzah wasal dan seterusnya. Ini dibaca, ini belum. Jadi ini kaitannya belum tata cara membaca ya. Jadi istilahnya hanya sekedar menanuhat biasa. Tahu kalau misalkan ada huruf mat bertemu dengan hamzah wasol, ya jika disambung berarti matnya tersebut tidak usah dibaca, tidak perlu dibaca itu kalau bersambung. Akan tetapi jika berhenti pada huruf mat tersebut maka harus dibaca dengan mat panjang, ya dengan panjang. Ini pelajaran kedua ya mengenai huruf mat bertemu dengan hamzah wasol. Kemudian yang ketiga mengenai lafaz Allah, lafzul jalalah Allah. Nah ini dia lafaz Allah. Jadi Allah ya, lafaz Allah itu ada dua cara membacanya, tebal dan tipis, tafkhim dan tarqiq istilahnya. Tebal tipis itu dalam ilmu tajwid namanya tafkhim. Tafkhim itu tebal, tarqim itu tipis. Nah, tata cara membaca lafzul jalalah Allah, apakah yang tebal, apa yang tipis itu huruf lamnya sebenarnya. Allah dan billah. Nah, lafaz Allah, apabila sebelum lafzul jalalah tersebut adalah huruf yang harakatnya dhammah atau fathah, maka dibaca dengan tafkhim, dengan tebal. Misalkan Allah, huwallah, ya bisa diikuti Allah, Allah. Yang benar gimana? Allah atau gimana? Yang benar sebelum awal huruf pertama dari lafzul jalalah Allah itu apa? Huruf pertama apa? Hamzah ya, hamzah. Kesalahan yang biasa didapati ketika mengucapkan kata Allah adalah hamzahnya tersebut ikut tebal, ikut tebal. Allah. Tidak. Tapi hamzahnya itu tipis, A, bukan O, A. Kemudian baru masuk ke huruf yang tebal. Yang tebal itu hanya lamnya saja dalam lafaz ini. Jadi Allah, Allah. Bukan Allah, apalagi Allah. Allah. Bisa berarti Allah. Lam double di situ ya kan. Huruf lam itu makhrajnya, nanti kita singgung sedikit apa. Huruf lam makhrajnya itu ada di ujung lidah. Ini misalkan ujung lidah ya. Ujung lidah dengan gigi seri, bukan gigi seri. Langit-langit dekat dengan gigi seri bagian atas. Dengan gusi berarti. Nempel dulu. La. La. La. La. La. La. La. Nah, dalam lafaz ini la-nya ditebalkan jadi la. La. Au. Au. Au. Au. Nempel A, kemudian ujung lidahnya nempel au. Au. Au. Au. Au. Au. Rasulullah. Rasulullah. Ya. Nanti kita akan berjalan lagi ketika nanti kita bertemu dengan huruf lam, ya kan? Jadi itu ada yang kesalahan tadi ditebalkan Allah Allah atau Allah Allah itu juga kurang benar. Jadi jika sebelum lafaz Allah tersebut adalah huruf yang berharokat apa kasroh atau dhammah dibaca dengan tebal. Namun jika sebelum lafaz Allah tersebut adalah huruf yang berharokatnya kasroh maka dibaca dengan tiis. Alhamdulillah bukan alhamdulillah. A'udzu billah bukan billah. Billah itu tebal. Padahal sebelum lafaz Allah jika harokatnya kasroh tidak boleh ditebalkan. Harus dibaca dengan tipis atau tarkib. Baik. Untuk pelajaran yang keempat dan kelima sebenarnya ini juga nanti dibahas pada mat. Jadi saya rasa ini tidak perlu dibahas secara detail dulu. Kita langsung loncat saja sebenarnya. Karena ini nanti kaitannya dengan mat. Dengan mat. Jika kita tidak tahu matnya apa, ini termasuk jenis mat apa, kayaknya kurang apa namanya kurang maksimal. Jadi menurut saya ini nanti dibahas saja di ketika bertemu dengan mat. Bertemu dengan mat. Begitu juga dengan pelajaran yang kelima. Nah, itu juga kaitannya dengan mat. Gimana kita mau belajar masuk dan makhraj yang belum diperbaiki? Ya, itu yang menurut apa namanya? Menurut saya penting. Ya, jadi sebenarnya urutannya jika kita belajar itu adalah tentang makhraj dulu yang pertama kali sebelum masuk ke hukum. Jadi nanti jika saya membahas ini tidak sesuai dengan urutannya buku. Ini buku tidak sesuai dengan urutan, jadi tidak mengapa ya. Jadi sesuai dengan biasanya orang Arab belajar. Baik. Langsung ke halaman 14 mengenai cara membaca isti'adah basmalah dan awal surat. Nah, ini juga penting. Nah, kaitannya mengenai bagaimana sih kita membaca isti'adah itu ada aturannya atau tidak? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim." Fa idza qara'tal Qur'ana, apabila kalian ingin membaca Al-Qur'an, fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Maka adalah kalian berlindung dari kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan yang terkutuk. Nah, baik. Nah, redaksi isti'adzah itu bisa ada dua. Ada dua redaksi. Pertama redaksi yang pertama adalah sebagaimana yang dituliskan oleh Al-Qur'an ini. Fasta'in billahi minasyaitonir rajim. Jadi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu redaksi yang pertama. Redaksi yang kedua, a'udzu billahis samii'il 'aliimi minasyaitonir rajim. Jadi kita tambahkan as-samii'il 'aliimi minasyaitonir rajim. Dua-duanya ada dasarnya, ya. Tapi yang lebih utama adalah apa yang diredaksikan oleh Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, ini membaca isti'adzah bagaimana tata caranya? Isti'adzah itu hanya wajib dibaca ketika apa? Ketika awal. Ketika kita ingin membaca Al-Qur'an maka isti'adzah harus dibaca ketika kita Habis sholat ingin membaca Quran, maka kita wajib membaca istiadah dimanapun tempatnya, baik itu di awal surat maupun di tengah-tengah surat, ya, wajib namanya kita membaca istiadah. Nah, bagaimana dengan basmalah? Nah, basmalah itu hanya diwajibkan ketika kita membaca Al-Quran posisinya ada di awal surat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu. Misalkan awal surat. Ketika kita ingin pertama kali membaca Quran, kemudian membaca isti'adzah, baik itu di awal surat maupun di tengah surat itu wajib. Adapun basmalah hanya wajib ketika posisi yang akan kita baca itu adalah awal surat. Bagaimana jika tengah surat? Boleh pilih. Basmalah boleh dibaca atau tidak. Misalkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladina kafaru sawa'un. Dan seterusnya. Boleh dibaca basmalah atau tidak juga kenapa? Asalkan itu di tengah-tengah surat, tidak di awal surat langsung misalkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladina kafaru. Tidak. Tidak mengapa tidak membaca basmalah. Nah, ini tentang basmalah. Kecuali ketika kita membaca surat apa yang tidak ada basmalahnya. Surat At-Taubah atau surat Baroah. Nanti kita akan bahas bagaimana sih kita membaca surat ini. Baik. Membaca isti'adzah dan basmalah dan awal surat itu ada empat cara. Ya kan? Isti'adzah, basmalah, awal surat. Itu ada empat cara. Cara yang pertama adalah dipisah semua. Jadi lebih afdal sebenarnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah dan sebagainya, ya. Dipisah semua itu cara pertama. Atau yang kedua, isti'adzah atau ta'awudz dibaca disambung dengan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi jika bersambung itu harokat akhir itu dibaca, tidak boleh disukunkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang benar. Jika kita ingin menyambung antara dua ayat, itu harus dibaca harokat akhirnya. Nah, makanya perlu tahu ini harokatnya akhir itu fathah, dhamma atau kas. Nasr itu juga perlu tahu. Tidak asal difathahkan semua itu juga tidak benar. Yang ketiga adalah membaca menyambung basmalah dengan awal surat. Artinya ta'awudz itu dibaca sendiri, kemudian basmalah dan awal surat disambung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah ini. Jadi dipisah apa namanya isti'adzah dan isti'adzah sendiri, kemudian awal surat dengan basmalah disambung. Yang keempat disambung semua. Disambung semua antara isti'adah, basmalah dan awal surat itu disambung semua juga tidak mengapa jika kuat nafasnya. Jika aku kuat, tapi kalau nggak kuat ya nggak usah. Sudah ada fungsi ayat itu sebenarnya ya tadi, ya fungsi adanya ayat-ayat itu supaya untuk mempermudah yang nafas-nafasnya nggak kuat, ya. Jadi paling utama ya dipisah semua. Kalau misalkan mau nyambung dari awal surat sampai akhir suratnya tidak apa-apa asalkan kuat. Tapi tadi syaratnya harus ketika di akhir ayat itu harokat akhirnya harus dibaca. Nah ini mengenai bagaimana menyambung membaca isti'adzah basmalah awal surat. Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana menyambung dua surat? Tata cara menyambung dua surat. Sama sebetulnya caranya, ya, boleh disambung semua, boleh dipisah semua, yang paling utama adalah dipisah semua, yang kedua disambung semua, yang ketiga akhir surat dipisah, kemudian basmalah dan awal surat itu boleh. Yang enggak boleh cuma satu kalau ini. Yang enggak boleh cuma satu. Antara akhir surat dan basmalah itu disambung, kemudian awal suratnya dipisah, itu enggak boleh. Misalkan contohnya surat Al-Falaq dan surat An-Nas, ya. Wa min syaddi hasidin idza hasada bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbin nas. Itu tidak boleh. Kenapa? Ditakutkan basmalah itu dianggap sebagai bagian dari surat Al-Falaq tadi. Nah, mengapa? Ini tadi antara basmalah dan akhir surat tidak boleh disambung. Kalau disambung semua malah boleh sebenarnya, antara akhir surat, basmalah dan awal surat. Tapi kalau yang disambung itu hanya akhir surat dengan basmalah, itu tidak boleh. Ini kaitannya dengan bagaimana tata cara kita menyambung antara akhir surat, basmalah dan awal surat. Nah, yang kedua fillah selanjutnya adalah mengenai tempo atau ritme ketika kita membaca Al-Qur'an. Itu ada istilahnya. Ada istilahnya. Saya baca berapa? Ke-7. Mengenai ritme atau kecepatan ketika kita membaca Al-Qur'an, itu ada istilahnya. Nah, istilahnya adalah ini. Yang pertama adalah mengenai tahqiq. Tahqiq, tadwid dan hadr. Tahqiq, apa itu tahqiq? Nah, tahqiq adalah membaca Al-Qur'an dengan tempo yang pelan. Dengan tempo yang pelan. Ritmenya itu pelan, dan ini cocok ketika kita sedang belajar tahsin, sedang belajar tajwid, maka tempo ini yang digunakan, tahqiq. Dan ritme, ya, ritme atau kecepatan ketika kita membaca Quran itu nanti berpengaruh dengan hukum-hukum tajwid. Misalkan berpengaruh terhadap dengungnya, berpengaruh terhadap panjang pendeknya suatu bacaan, itu pengaruh. Ya. Jadi tahqiq adalah membaca Quran dengan apa? Pelan, temponya pelan, ritmenya pelan. Yang kedua adalah tadwir. Ya, itu membaca Al-Quran dengan ritme yang sedang-sedang saja. Artinya tidak pelan juga tidak cepat. Ya. Tentunya dengan menjaga hukum tajwid. Kemudian yang ketiga, yang membaca Al-Quran dengan cepat, namanya hadr. Hadr. Nah, ini membaca Al-Quran dengan cepat. Nah, jika kita perhatikan bacaan qira, bacaan para syair, itu ada yang hadr, ada yang tahqiq, ada yang tadwir. Contoh yang tahqiq yang pelan sih, Pak. Syekh Abdullah Basfar misalkan, dan syekh-syekh yang semisalnya. Yang cepat misalkan hadir ya siapa? Surah dan lain sebagainya, yang cepat. Tetapi juga harus memperhatikan kaidah-kaidah tajwidnya. Tadi, mana taktil tadi, harus menjaga huruf dan mengetahui huruf dan menjaga tentang ma'rifatul wuqufi. Ma'rifatul wuqufi. Baik, ini mengenai kecepatan atau ritme bacaan. Jadi istilahnya ada tiga, ya. Pelan yang dilambangkan dengan tahqiq, sedang dengan tadwir, kemudian cepat yang namanya hadr. Nah, jadi kalau misalkan kita belajar dengan seorang syekh, Nah, itu istilahnya bukan baca dengan cepat, tapi iqra hadron misalkan. Iqra hadron, iqra tahqiqan, iqra tadwiran. Ini mengenai ritme bacaan, mengenai ritme bacaan. Nah, ini kaitannya dengan apa namanya? Kecepatan ritme bacaan ketika kita membaca Al-Qur'an. Baik. Nah, insyaallah nanti kita akan membahas mengenai makharijul hurufi. Makharijul hurufi. Akan tetapi yang namanya belajar tajwid, kalau hanya sekedar membaca teori seperti yang saya sampaikan tadi, itu mudah. Yang susah, yang agak perlu usaha, ya tadi prakteknya. Jadi ya, dalam apa namanya, dalam 10 hari ke depan ya, selain kita mempelajari apa namanya tentang teori, juga perlu yang namanya langsung ke prakteknya ya. Jadi nanti ada waktu sekitar 20 menit atau 30 menit ya, atau 25 menit lah. Nanti kita gunakan untuk praktek. Nah, sebenarnya yang paling penting itu prakteknya ya, prakteknya. Kalau hanya sekedar pengetahuan seperti ini, insya Allah mudah. Tetapi ketika bagaimana kita mengubah lisan kita yang biasanya lisan Jawi menjadi lisan Arabi. Ya. Enggak apa-apa ketika kita ngomong biasa itu medok-medok-medok, tetapi ketika kita baca Al-Qur'an langsung berubah lisan kita menjadi lidah orang Arab. Ya, lidah orang Arab. Dan itu banyak yang seperti itu. Santri-santri di pondok itu misalkan ngomong ya, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, yang dari Jawa misalkan medok. Bahkan saya medok, dibilang medok kalau ngomong bahasa Indonesia. Tetapi ketika apa namanya membaca huruf Arab atau Al-Qur'an ya, saya kan kuliah di jurusan bahasa Arab, kok berubah langsung misalnya jadi lidah Jawa, berubah jadi lidah wong Arab katanya. Jadi ikhwah semua bisa dibuka Al-Qur'annya. Jadi ketika belajar tajwid itu ya harus wajib membawa Al-Qur'an, bisa dibuka Al-Qur'annya. Ya, dan untuk nanti untuk apa namanya ini materi, insya Allah kita akan percepat. Nanti kita akan percepat, tetapi tidak untuk khusus untuk materi apa namanya materi makhraj dan sifat akan kita bahas secara mendetail. Karena intinya di sini sebenarnya belajar tajwid itu intinya. Tapi tidak apa namanya menghilangkan ya, esensi kepentingan yang lain, ilmu-ilmu yang tadi apa namanya materi-materi yang lain. Yang paling penting itu puncaknya sebenarnya di makhraj dan sifat, dua ini. Adapun hukum-hukum yang lain itu nanti kalau misalkan makhraj dan sifatnya itu sudah sempurna, maka yang lainnya akan lebih mudah, akan lebih mudah. Tetapi ya, jika makhraj dan sifatnya itu tidak diperhatikan atau tidak dipelajari di awal ketika kita belajar tajwid atau tahsin, maka hukum-hukum yang lain akan terpengaruh, akan terpengaruhi. Bisa jadi yang tadi misalkan hunnahnya, matnya itu kurang atau lain sebagainya. Tapi puncaknya adalah di makhraj dan sifat. Oleh karena itu yang lama sebenarnya di makhraj dan sifat. Adapun hukum-hukum yang lain, hukum sukun, hukum sukun dan sebagainya, itu akan mudah dipelajari nantinya. Jika syaratnya adalah makhraj dan sifat sudah kita pegang, sudah kita kuasai. Baik, bisa dibuka surat Al-Fatihah. Bisa dibuka surat Al-Fatihah. Monggo. Yang bawa Al-Quran. Baik, sebelum kita membaca surat Al-Fatihah, ya dengan talaqqi ya, saya membaca bisa diikuti, saya membaca bisa diikuti. Sebenarnya idealnya juga nanti sebenarnya saya membaca diikuti, ada yang membaca nanti kita koreksi. Tapi karena apa namanya waktunya enggak memungkinkan, jadi kita cari yang pertama ya. Saya membaca nanti bisa diikuti. Sebelum membaca, ada satu kaidah yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita pahami. Ada istilahnya, enggak ada. Ada istilahnya itmamul harakat. Itmamul harakat. Apa artinya menyempurnakan harakat? Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika kita membaca Al-Qur'an, itu mulut kita harus benar-benar dibuka. Harakatnya harus disempurnakan. Namanya itmamul harakat. Wa kullu mamumin faniyatin ma illa bidhommi syafatayn dhamma. Itu baiknya makna itmamul harakat. Ya. Maksudnya adalah ketika kita membaca Al-Qur'an, mulutnya harus benar-benar dibuka. Caranya mamumin faniyatin ma illa bidhommi syafatayn dhamma. Setiap huruf yang berharakat dhamma itu tidak akan sempurna melainkan dengan memoncongkan mulutnya, bibirnya. Jadi setiap huruf yang berharokat fathah, dari fathah dulu ya, setiap huruf yang berharokat fathah maka harus dibuka mulutnya. A, A, B, T, J, F, A, A, A. Itu kalau harokat fathah. Jadi nanti bisa diperhatikan harokatnya apa di situ. Itu kalau fathah, maka namanya fathah. Fathah apa fathah? Fathah, dibuka mulutnya. Fathah. Kemudian kedua, dhamma. Dhamma. Kalau dhamma itu di apa? Dimunculkan, dimoncongkan. U, u, u, u, u, bu, bu, tu, tu, ju, ju, su, su. Dom, dom itu apa dom? Dom itu mengumpulkan. Kenapa dilakukan dengan dom? Ya, karena di mulut kita itu sekarang akan dikumpulkan. Dom syafatain itu hanya mencucukkan, dimencucukkan. Dom, makanya namanya dom. Dom, ya, jadi dimajukan ke depan bibirnya, ya. Aru, a, ru, zu, yuk. Minun, muflihun, dimujukkan. Kalau harokatnya apa? Bomma. Adapun yang ketiga, jika harokatnya kasroh, ya, itu ditarik ke bawah. B, T, G, V, Ri, V, ditarik ke bawah itu kalau kas. Kasroh, jadi dibuka kalau fathah, dhammah itu dimunculkan, kasroh itu ditarik ke bawah. I, B, T dan lain sebagainya. Ya, ini. Kalau sukun bagaimana? Nah, sukun itu kembali ke posisi semula. Bis, B, kalau B kan ditarik ke bawah. Kemudian sukun ya, bis, kembali ke posisi semula seperti tidak mengucapkan apa-apa. Bis, mi, bis, mi. Bis mi, nah bis. Ini itmamul harakat, itmamul harakat. Jadi ini, ya, dibuka mulutnya, itmamul harakat. Baik, bisa diikuti. Saya membaca dan bisa diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, betul-betul dibuka ya. Jangan malu. Awal-awal malu tadi. Saya harapkan tidak ada yang malu di sini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ain itu tidak boleh tutup hidungnya. Kalau masih berkata itu masih salah. Hidungnya ditutup, kemudian mengucapkan huruf A, I, U. Kalau masih berkata itu kurang benar. A tidak boleh terdengung sama sekali. Ya, A, U, A, I, U. Antum masih saya. A, A, A. Coba dilepaskan saja. A, A, A, I, I, I, I, U, U. Enggak. A, A, I, I, jadi di tengah sini, di tengah sini. Kesalahan yang biasa kita dapat gimana? Nah, itu di sini di ujung. Itu tidak sesuai dengan posisinya. Tidak sesuai dengan posisinya angu. Apalagi au. U itu ada di sini, tidak di tenggorokan. Ya, jadi kalau ini itu ada di tengah sini. Di tengah tenggorokan. A'u. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar udara anginnya. Ba, di, bu, benar. Jadi ba, ba, ba, ba, bi, bi, bi, bi, bismi, bismi, bismi, bismi. Ya, ada di dua bibir dan tidak boleh keluar udaranya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jika ada ya tasdid itu ditekan. Iyyaka. Tidak hanya sekedar iyyaka, iyyaka. Dinaberkan bahasa istilah tasdid, naber ditekan. Ya. Ada ya atau wawu yang bertas jadi manapun letaknya ditekan. Iya kan ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Riwayat yang biasanya orang Indonesia baca dari Hafiz an Asim, Imam Hafiz an Asim, itu tidak ada e kecuali dalam satu tempat. Jadi bukan e, i, i, di. Tidak ada e ya, tidak mengenai istilah e kecuali dalam satu tempat. Tapi kalau menurut riwayat-riwayat yang lain banyak. Tapi kalau riwayat Hafiz itu cuma satu saja, majid, re, hasaja. Yang lainnya tidak ada e. I, ihdi, ihdi, ihdi nasirat mustaqim, ihdi nasirat mustaqim, ihdi nasi, ihdi nasi, si, ada di ujung lidah dengan gigi saya di bagian bawah. Sulida, bisa di bagian bawah dan bel. Nanti kita bahas di huruf sol. Kemudian huruf ih di huruf h itu ada di pangkal tenggorokan dan dia harus keluar angin dan volume angin yang keluar itu banyak sekali. Ih di, ih di, ih di. Makanya termasuk huruf yang berat. Huruf yang berat. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina عليهم صراط الذين أنعمت عليهم أنعمت أنعمت حرف تاء juga keluar angin sebagaimana huruf ك تاء تي تو تبت تبت تبت anginnya keluar ya. Kemudian an'amta, huruf nunnya itu tidak boleh dipantulkan. An, an'amta, an'amta jelas. An'amta. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim. Kerja apa dibuntarkan? Oh, oh. Dan bisa saja gha gha gha gha gha dan huruf-huruf tebal yang lainnya itu seperti itu. Swa tadi juga apa? Huruf yang tebal. Tapi enggak boleh apa namanya? Bibirnya ikut dibundarkan. So. So. Enggak. So. So. So. So. Gha seperti itu. Ghai. Ghai. Ada di ujung lidah. Ada di ujung tenggorokan dekat dengan apa namanya? Pangkal lidah. Jadi ghai. Ghairi. Ghairi. Maghi. Dan dia berhuruf qalqalah dan boleh dipanggulkan maghi. Maghi. Dan seperti itu. Maghdu. Maghdu. Ya ghai. Kemudian huruf dhad. Nah ini huruf dhad. Huruf dhad itu juga bukan sebutan. Ini kita bahas lebih lanjut pada huruf dhad. Tetapi kita singgung sedikit. Huruf dhad itu ada di sisi lidah. Sisi lidah dengan gigi geraham bagian atas. Sisi lidah boleh kanan, boleh kiri. Boleh dua-duanya. Mo, mo, mo, mo, ti, ti, ti, ti, bu, bu, bel, bel, bel, bel. Nah, huruf bot ini tidak boleh ikut gerak. Bo, bo. Apalagi bibir. Lidah ikut-ikut ke depan. Sampai keluar itu tidak boleh. Karena posisinya ada di sini saja. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Dan huruf bot merupakan huruf yang satu-satunya huruf yang hanya apa namanya tidak ada di bahasa lain, hanya ada di bahasa Arab. Oleh karenanya bahasa Arab itu dinamakan dengan apa? Lughatul Dhad. Lughatul Lughatul Dhad, bahasanya Dhad. Dan orang Arab disebut dengan Ahlul Dhad. Ahlul Dhad. Ya, karena huruf Dhad hanya ada di bahasa Arab saja, tidak ada di bahasa yang lainnya. Kemudian tadi bo, nanti kita akan bahas lebih lanjut karena ini perlu banyak latihan huruf dhad. Ya biasanya orang itu tidak bisa membedakan mana yang dhad, mana yang dha. Ketika baca dua kali ini syirah alladzi anqadha dha dha anqadha dha, mana yang dhad, mana yang dha. Nah ini makanya dalam buku yang dikarang oleh Ibnu Jazari itu hanya ada satu bab khusus yang hanya membedakan huruf dhad dan dha. Namanya bab dhad wa dha. Bab dhad, bab dha dan dha. Khusus membahas dua huruf ini, gimana cara membedakannya. Nanti kalau kita sudah belajar makhraj dan sifat, mesti kalian tahu perbedaannya di mana saja. Ya, baik mengenai huruf dha. Baik, kita lanjut lagi. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jika kita bahas satu-satu hukumnya dan cukup ya. Jadi kita bahas yang biasa kesalahan-kesalahan yang sering kita dapati dalam surat ini. Nah, jadi huruf dal yang pertama, huruf dal, kemudian huruf ain, a'udzu, a'lami, kemudian setelah yang saya lupa huruf ja, ja, ji, ju, baji. Huruf ja, huruf jim tidak boleh keluar anginnya. Ja, ji, ju, dan ja, ji, ju, baji. Ada di tengah lidah dia. Ya, misalkan kita mengucapkan Jogja, jika kita belajar mengucapkan dengan huruf jimnya orang Arab, Jogja, Jogja, bukan Jogja. Jogja, ya, dan huruf-huruf yang ada satu lagi. Mengenai itmamul harokat ya, fathah dibuka, dhammah dimoncongkan, kasroh ditarik ke bawah. Ada namanya satu lagi namanya zamanul hurufi. Zamanul hurufi. Setiap huruf itu memiliki zaman. Zaman adalah contohnya seperti ini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rajim. An-nas. Itu zaman. Dan harus ada zamannya ketika kita membaca ini. Ketika apalagi ketika sukun, itu harus ada zamannya. Misalkan tadi qul a'udzu birabbin nas malikin nas yu'minun. Ini namanya zaman. Semua huruf punya zaman kecuali huruf qalqalah. Dan ditambahkan huruf hamzah, kaf, dan ta, itu zamannya tidak ada. Karena kalau qalqalah disukunkan jadi apa? Dipantulkan, tapo, itu tidak ada zamannya. Tapi kalau selain itu harus ada zamannya. Nas, yu'minun, mufrihun. Makanya tadi saya membaca ketika disukunkan mesti ada ininya. Apa namanya? Zamannya. Jadi kita akan bahas lebih lanjut pada pertemuan yang akan datang, ya. Dan PR-nya, harapkan latihan. Ini kan mesti mumpung bulan Ramadan banyak tilawah, kita banyak tilawah sambil latihan. Ya, apa guna kita mengetahui tanpa kita praktekkan ketika kita membaca Al-Quran? Jadi buka mulutnya, biasakan dulu, tidak apa-apa. Dibiasakan dulu buka mulutnya dengan tadi kaidah yang saya sampaikan mengenai ijma'ul harokat, karena itu sebenarnya kunci. Nanti ketika kita baca Al-Qur'an, ketika kita membaca Al-Qur'an, ya kalau enggak dibuka mulutnya, ya nanti makhrajnya enggak akan keluar sesuai dengan tempat keluarnya, hurufnya enggak akan keluar sesuai dengan tempat keluarnya. Kalau misalkan ya, misalkan kita sudah terbiasa membuka mulut dan makhrajnya sudah kita pelajari, sudah kita benarkan, sudah kita latih, ketika kita membaca tanpa membuka mulut, soalnya sudah bukan makhrajnya. Karena otomatis nanti. Ya, jadi ketika masa-masa seperti ini buka mulut itu memang harus harus dibiasakan, harus dibiasakan. Dan antum coba dengar, ikhwah sekalian bisa didengarkan murotalnya Syekhul Basfal, itu sangat kelihatan sekali bacaannya. Mengaitkan sweep-sweepnya, ya, bukan artinya berdasarkan sesi lain. Cuma kalau yang lebih jelas yang biasa digunakan itu Syekh Abdullah Bas, atau kalau tidak, anda cari di YouTube Syekh Aiman Swain, Dr. Aiman Swain. Nah itu di YouTube itu khusus beliau itu pakarnya ilmu kalauan kalau di Saudi itu. Nanti bisa dicari, ya. Tapi dengan bahasa Arab tentunya, dengan baik, alhamdulillah untuk materi kita pada hari ini kita coba sekian. Kita tutup dan doa fadhil majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.